السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام قديم الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الكتاب، نلتقي المجلس كتاب مبهز كتاب التفسير الميسر جزء yang ke-12. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Surah Hud ayat ke-86 ya. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Apa yang tersisa dari Allah adalah itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian beriman, dan saya bukanlah sebagai pemelihara atas kalian. Baqiyatullahi baqiyah mudhof Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilahi, si baqiyatullahi mubtada khairul. Nah, Ustaz. Mubtada. Bagia mubtada Allahi mudhof ilai. Mudhof. Pak, langsung aja bagia itu mubtada. Bagia mubtada khairun khobar lakum jar majrur in harfus syarat kuntum fi'il madhi nakis tum fa isimnya mukminin isim kan lanjut guntum putus ya Ustaz ya. Putus ya. Kita tunggu aja sebentar. Terlempar ya. Suaranya sudah putus-putus tadi dari awal. Cek. Bapak Ibu, suaranya jelas enggak? Jelas Ustaz. Iya. Lanjut. Tadi diulang dari awal Ustaz, tadi putus-putus. Enggak apa-apa, tadi aneh terakhir udah mukminin tadi. Khabar ya. Mukminin khabar dari kuntum al-aru khartun atfin ma mana tidak manafi ana mubtada alaikum jar majrur sebagai khobar, jar majrur bi khafid jar majrur sebagai khobar daripada ana. Nah. Inna ma yabqalakum ba'da ifa'il kaili wal mizani min niro minar ribahil halali fihi barakatun wa khairul lakum mimma ta'khuduhu bit ta'khudunahu ta'khudunahu bit tatfifi wa nuhuhi wa nahwihi minal kasabil harami in kuntum tu'minu nabillahi haqqan famtasilu amrohu wa ma ana alaikum biraqibin biraqibi akhs assalamualaikum a'malakum. Ini kalau ada ya begini pasti bacanya uhsi, uhsi alaikum a'malakum. Uhsi, uhsi alaikum a'malikum. A'malakum. A'malakum. A'malakum. Sesungguhnya apa yang tersisa bagi kalian sesudah kalian memenuhi atau menyempurnakan takaran dan timbangan dari keuntungan halal itu adalah lebih membawa berkah dan kebaikan bagi kalian dibanding dari apa yang kalian ambil dari dengan berbuat curang, tapi dengan berbuat curang dari pria itu berupa amalannya haram. Jika kalian beriman kepada Allah secara benar, maka kerjakanlah perintahnya. Dan saya bukanlah pengawas atas amalan-amalan kalian. Bukanlah pengawas yang aku menghitung atau mencatat amalan kalian. Dan bukanlah aku sebagai pengawas yang menghitung atas amalan-amalan kalian. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Sisa ya dari Allah untuk kalian itu lebih baik ya jika kalian beriman. Maksudnya sisa dari keuntungan ya dari antara harga modal dengan harga jual, maka sisa yang halal yang didapatkan dari takaran dan timbangan yang adil, yang benar itu lebih baik bagi kalian daripada keuntungan yang didapatkan dari cara yang halal, misalnya dengan menipu, berlaku curang dan sebagainya. Wa ma ana 'alaikum bihafidz ya. Dan aku bukanlah penjaga kalian. Artinya tugas seorang nabi itu hanyalah menyampaikan ya ini halal ini haram ya. Adapun yang mencatat amalan kalian adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya silakan kalian bertanggung jawab dengan amalan kalian sendiri karena ada malaikat yang mencatat amalan kalian. Ini peringatan dari Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, silakan dibaca. Bunda Hadis baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, kaum dari kaum Su'aib, wahai Su'aib, apakah sholatmu menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami atau agar kami berbuat terhadap apa kami apa yang atau kami berbuat pada harta-harta kami apa yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau sangat penyantun dan sangat penyantun lagi berakal. Qalu fi'il madi waw fa'il al-ya'u harfu nida Syu'aibu munafiq. Al-ya'u ya aja, kan dia dua huruf, dia aja. Oh iya, panjang. Aja. Ya harfu nida Syu'aibu munada al-hamzatu harfu istifham solatu mubtada al-kafu mudafun ilaihi ta'muru fi'il mudari fa'ilnya anta al-kafu mafulun bi jumlah dari ta'muru itu khobar dari mubtada tadi saya. An harfu masdarin wa nasbin natruka fi'il mudari fa'ilnya nahnu ma isim mausul sebagai mafulun bi ya'budu fi'il mudari fa'ilnya Dominus satir wa. Enggak, itu fa'ilnya belakangnya. Oh iya, aba'u ya. Mm-hmm. Ya. Aba'u fa'ilnya na mudhofun ilaihi au harfu atfin an harfu masdarin wa nasbin naf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bi an fi amwali jarwa majrurun na mudhofun ilaihi ma maf'ulun bi nasya'u fi'il mudhari'. Fa'ilnya nahnu. Inna hatu takdir wa nasbin al-kafu isim inna al-lamu lamu taukid anta anta mubtada al-halimu khobar al-rasyidu khobar. Jumlahnya? Jumlah dari la'an la'anta la'anta al-halimu rasyad itu khobar dari inna. Nah. Qalu ya Syu'aibu ahazi salatil lati tadawa amal. Ahadi salatu. Oh. Hazi salatu allati tadawa ma. Tadawa ma apaan? Tadawa ma. Ini fi'il mudhari ini tudawimu alaiha. Tudawimu alaiha ta'muruka bi anna natruka natruka. Natruku Ustaz ya? Bi'an, bukan bi'an, bi'an natruka. Oh. Bi'an natruk. Oh iya, karena ini naik. Bi'an natruka ma ya'buduhu aba'una minal asnami wal authani. Au an nam tani'a anit tasrifi fi kasbi. Anit, kalau tasrif mah ada ya. Kalau kayak gini anit tasarrufi. Anit tasarrufi fi kasbi amwalina bima nastati'u minahtiyalin wa makrin wa qalu istahza'an bihi innaka la antal aqilul hasanu at-tadbiri fil mali. Su'aib, mereka berkata, wahai Su'aib, apakah sholat atau agama yang kamu kerjakan menyuruhmu ya, agar ya. Kami mana sa? Apa yang kamu selalu menyuruhnya sholat yang kamu selalu menyuruhnya agar kami meninggalkan apa yang bapak-bapak kami sembah, yaitu berhala dan patung-patung, atau untuk mencegah kami mengatur harta kami terhadap apa yang kami senangi berupa. Saat itu mampu. Oh mampu ya. Mm-hmm. Kami mampu ya. Jadi gimana terjemahannya Ustaz itu? Terhadap harta kami? Dan mencegah kami mengatur kami dalam apa namanya memperoleh harta kami yang kami mampu dengan cara mencari celah atau berbuat makar. Ideal mencari celah. Dengan mencari celah atau berbuat makar. Mereka berkata dengan ejekan pada Su'aib. Sesungguhnya engkau mempunyai pikiran yang baik dan pengaturan terhadap dalam harta-harta. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Syu'aibu ashalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la'atal halimur rasyid. Mereka, yaitu kaumnya Nabi Syu'aib, berkata, wahai Nabi Syu'aib, as-salatuk, apakah salatmu memerintahkanmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau menyuruh kami ya agar kami melakukan apapun yang kami inginkan pada harta kami, innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang bijaksana, yang lembut, ya, ar-rasyid dan juga berakal. Nah, ini ya jawaban dari peringatan yang diberikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Ketika mereka dinasihati agar mereka ya mencari rezeki yang halal, ya, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka malah meledek, ya, kata kaumnya, innaka la antal halimur rasyid. Jadi mungkin bahasa kita tuh, ente kan orangnya pintar, kenapa bisa melakukan hal ini? Kenapa kamu tuh malah mencegah kami dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami? Kenapa kamu mengatur ya kami dalam urusan harta kami? Ya ibaratnya mereka tuh kayak nggak mau diatur gitu ya, suka-suka mereka. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Baca buku Nyati. Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'anhu. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Syuaib berkata, wahai kaumku, apakah kalian melihat bahwa aku di atas bukti-bukti dari Rabbku dan dia memberikan rizki kepadaku dengan rizki yang baik. Dan aku tidak ingin berdebat dengan kalian kepada apa yang Allah larang kepada kalian. Dan aku tidak ingin melakukan perbaikan sesuai kemampuanku. Dan tidaklah dia memberikan taufik kepadaku melain, benar gak sih? Dan tidaklah ini, Allah. Kalau Zari ada in nama ilah itu ada. Oh iya, tidaklah ya. Enggak gini, apa namanya? Kalau cara lama kan tidaklah aku menginginkan kecuali kebaikan gitu kan. Ini kan cara lama. Kalau cara baru itu kalau in sama ilah diartikannya hanyalah gitu. Jadi yang aku inginkan hanyalah perbaikan ya semampu aku gitu. Tapi wamanya harfun nafi enggak ya Ustaz ya? Wama taufiq. Iya. Ya. Tidaklah. Terimana dan ini, tidak kalau ada masalah hanyalah aja. Oh. Taufikku hanyalah dengan Allah. Oh iya. Ya. Dan taufikku hanyalah dari Allah. Kata. Betul. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Qala fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu 'ala Yaqub ya. Yaqub. Syu'aib. Ya harfu nida, qaumi munada dengan ya mutakallim yang dimahzuf sebagai mudhafun ilai. Al hamzatu harfu istifham. Ra'a fi'il madi, tum fa'il, in harfu syartin, kun fi'il madi nakis. Tu sebagai isim kana. 'Ala bayyinatin jar wa majrur. Di atas bukti-bukti. Ini khobar ya, berarti khobar dari kanah. Ala bayyinatin min mir rabbi jar wa majrur. Al wawu harfu atfin rabbi ya mutakalim yang dimahzuf sebagai mudhofun ilai. Al wawu harfu atfin razaqo. Enggak dimahzuf ada ya-nya. Oh iya deh ada itunya ya. Ba-nya ada ya-nya ya. Afan. Dengan mutakalim sebagai mudhofun ilai. Al-wawu harfu atfin, rozaqo fi'il madi, domir fa'ilnya, domir mustatir huwa ya'udu ala Allah, ni nunikoya, ya mutakalim sebagai maf'ulum bi. Minhu jarwa majrur, rizqon, rizqon ini berarti maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak, hasana na'at dari rizqon. Al-wawu harfu atfin, harfu nafin, uridu fi'il mudori fa'ilnya, domir mustatir ana, an harfu nasbin wa masdariin ukhalifa ini fi'il mudhari mansubun bi'an dengan fa'ilnya domir anaku maf'ulun bi. Ila harfu jar ma isim majrur anha fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu alallah kum ulum bi. Anhu jar wa majrur. In harfu nafiin uridu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir ana ila adatul istisna mulghah ya. Mulghah al-islaha ini maf'ulun bih dari uridu. Ma mudhofun ilai istato'tu fi'il madi dengan tu sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin ma harfu nafin taufiki fi'il mudhari domir mustatir fa'ilnya domir mustatir huwa yang udu Allah ya Ustaz. Yang udu Allah yang mutakalim sebagai maf'ulun bih ila adatul istisna. Ini mulghah enggak ya? Mulghah apa mulghah ya Ustaz? Tadi taufiki tadi apaan? Fi'il apa? Taufiki kan fi'il mudhari ya. Fi'il sih. Oh itu. Iya deh. Masdar waffaqa ya taufiqan. Anda juga bingung tadi nyari. Apa ini masdar ya? Masdar. Oh iya. Tidaklah taufik kepadaku ya. Masdar ya Ustaz ya. Berarti wa ma taufiki berarti apa? Mubtada. Mubtada. Taufiki mubtada ya, ilahnya. Mubtada ya. Berarti taufiki itu mubtada. Yang mutakalimnya sebagai mudhofun ilai. Maf'ulun bih. Mudhofun ilai ya. Mudhofun ilai ya. Mudhofun ilai. Ila ada tulis istisna aja ya. Bilahi jar wa majrur sebagai khobarnya. Jadi ilai ya mulghah kalau nggak dipakai. Mulghah ya. Ada tulis istisna sebagai mulghah. Bilahi jar wa majrur sebagai khobarnya. Alaihi jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Tawakkal tu fi'il maldi fa'il tu sebagai fa'il jumlah sebagai mubtada mu'akhor. Wa ilaihi jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Unibu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana sebagai mubtada mu'akhor. Kata. Qala syu'aibu ya qaumi ara'aitum in kuntu ala tari. Tadi yang ibu bilang mubtada mu'akhor yang mana ya? Ini kan alaihi kan jar majrur sebagai khobar muqaddam. Enggak. Kan setelahnya fi'il. Fi'ilnya jumlah ya? Kalau dibilang mubtada, enggak ada. Mubtada yang bisa jumlah hanya. Oh, khobar ya? Yang itu ya? Ghairu mufrad itu ya? Jar majrur? Enggak usah ya? Oh iya. Berarti alaihi tetap khobar muqaddam disebutnya. Enggak lah. Jar majrur aja, biasa enggak ada amang. Oh, penekanan aja ya. Ya. Jar wa majrur tawakkal tuh berarti fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir. Itu sebagai fa'il ya. Al wawu harfu atfi ilaihi jar wa majrur unib fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir ana. Tafsirnya qala syu'aibu ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala tariqin wadihin. Ini kan at ya, Ustaz. 'Ala tariqin wadihin min rabbi fima ad'ukum ilaihi min ikhlasil ibadati lahu wa fima anhakum anhu min ifsadil mali wa razaqani minhu rizqan wasi'an halalan tayyiban wa ma uridu an ukhalifakum wa artakiba ya Fa'artakiba amran nihayatukum ya. Nihayatukum anhu. Nihayatukum. Nahaitukum ya. Nahaitukum anhu. Wa ma uridu fima amurukum bihi wa anhakum anhu ila islahakum qadri taqati wastata'ati wa ma taufiqi fi isabatil haqqi wa muhawilati islahikum. Ini mazhar hawala yuhawilu muhawalatan. Muhawalat. Oh iya deh. Mazhar itu ya. Muhawalatil muhawalati islahikum. Nah, yang pakai tamar butoh ya Mas Tarya ya. Wa muhawalati kan? Iya. Itu kan ya wa muhawalati islahikum illa billahi alallahi wahdahu tawakkaltu wa ilaihi arji'u ya wa ilaihi arji'u bit taubati wal inabati. Betul Ustaz? Ya, nah, amin. Syu'aib, saya belum terjemahin ya, ya Afan. Syu'aib berkata, wahai kaumku, apakah kalian melihat jika aku berada di atas jalan-jalan yang jelas dari Rabbku, atas apa yang aku suruhkan kepada kalian untuk menghadap atau menuju Allah dengan ikhlas atau memurnikan dalam beribadah kepadanya. Dan pada apa yang dia larang pada kalian dengan merusak harta kalian. Allah memberikan rizki kepadaku dengan rizki yang benar-benar melimpah dan halal lagi baik. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian dengan aku melakukan perkara yang aku larang darinya. Dan aku tidak menginginkan pada perkara yang aku perintahkan untuk kalian. Dan dia melarangnya untuk kalian kecuali untuk perbaikan sesuai dengan kemampuanku dan kesanggupanku. Dan tidaklah taufik kepadaku. Gitu. Dan tidak ada taufik untukku dalam memperoleh kebenaran. Betul nggak sih kayak gitu? Dan tidak ada taufik untukku dalam memperoleh kebenaran atas usaha keras. Dengan berusaha keras agar memperbaiki kalian. Kata Ustaz. Ya, jadi yang berikut taufik dalam meraih kebenaran dan berusaha mengetahui dari Allah. Ya, kecuali dengan izin Allah atau dari Allah ya, kecuali dari Allah. Kepada Allah lah semata aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali dengan taubat dan kembali kepadanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Syu'aib berkata, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku berada di atas hujjah yang jelas dari Rabbku dan ia memberikan rezeki kepadaku dengan rezeki yang baik? Artinya dengan rezeki yang baik kita bisa hidup kok ya. Dan hidup lebih tenang dibandingkan dengan rezeki yang buruk ya. Wa ma uridu an ukhalifakum, dan aku tidak ingin menyelisih kalian pada apa yang Allah larang kalian. Jadi seorang nabi itu tidak mungkin menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya seorang nabi itu melarang dari sesuatu sementara dia melakukannya. Ya, karena ini larangan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, amat besar murka dari Allah Subhanahu wa taala bila kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan, ya. Artinya memerintahkan kepada yang ma'ruf, dia tidak mau melakukan, malah tidak mencontohkannya. Melarang dari yang munkar tapi malah melakukan kemungkaran. Ya. In uridu ilal islah mastata'tu. Ya, tidak ada yang kuinginkan melainkan memperbaiki keadaan kalian sebisa aku, ya semampu aku. Wa ma taufiqi illa billah. Taufiqku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Nah. Ya, baca Abu Fatimah. Naam sadi asahnallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Wahai kaumku, janganlah kesalahan kalian pemusuhan memperselisihkanku dari menimpa sangat-sangat menimpa kalian seperti menimpa kaum Nuh dan kaum Hud dan kaum Saleh. Dan tidak dan apa yang menimpa dan tidaklah menimpa kaum Lut dan dekat masanya dengan kalian. Seperti itu kan. Al-Waw harfu atfin. Dan tidaklah menimpa kaum Lut dari dan masanya dekat dengan kalian. Enggak, cuma orang dari awal ini dari tadi enggak paham artinya itu. Wahai kaumku, janganlah dosa apa kejahatan kalian. Shikoki itu ini apa namanya? Tentangan ya. Ya. Menentangku sehingga menyebabkan kalian ditimpa musibah seperti kaumnya Nuh dan kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Dan tidaklah menimpa kaum Nabi Lut kecuali masanya dekat dengan kalian. Jaraknya sedekat. Iya. Boleh, Bro. Al-Waw harfu adfin. Ya harfu nida qaumi munada litisoli biya biya mutakalim mahzufun la dengan bilang litisoli itu seakan-akan dia jadi munada karena ada yang mutakalim kan enggak gitu. Oh berarti ini sih biasanya ya punida qaumi munada ya yang mahzuf sebagai mudhaf ilaih. Oh ya mahzuf sebagai mudhaf ilaih. La lana nahya ya jeriman fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un karena dia nyambung sama abni kumnya maf'ulun bih syiqaqi fa'il fa'il al-ya'u mudhafun ilaih an harfu nasbin yusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an kum maf'ulun bi mislu fa'il ma apa ya berarti maf'ulun bi lagi saja ya mana yang maf'ul bi ma luma manya itu mudhaf ilaih. Oh mudhafun ilaih mislu ma oh ya mudhafun ilaih asaba fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa isad. Iya, wa yadu lama. Qauma maf'ulun bi nuhin mudhafun ilai au harfu atfin qauma ma'tub hudin mudhafun ilai au harfu atfin qauma ma'tub salih mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Al wa harfu atfin ma nafiyah qaumu mubtada. Oh, dan tidaklah mubtada lutin mudhafun ilai minkum jar wa majrur bi ba'idin jar wa majrur sebagai ini saja khabar ya ba'id. Iya betul. Nah, tafsirnya 89 wa ya qaumi la tahmilannakum adawati wa adawati wa bughdi wa firaq kidini wa bughdi wa firaqid dini raku oh wa firaqud dini alladhi ana alayhi alal inadi wal israri ala ma antum alayhi minal kufri billahi fayusibukum mislu ma asaba qauman nuhin aw qauma hudin aw qauma salih minal halaki wama qaumu lutin wama halla bihim minal azabi biba'idini ankum la fid dari wala fidamina bukan biba'idin kan yang mereka sama biba'idina ya ankum la fid dari wala fidamani wahai kaumku janganlah dosa-dosa kalian membuat kalian bermusuhan denganku. Pemusuhan dan ini saja apa? Ya, janganlah Ya, janganlah permusuhan kepadaku dan bencinya kalian kepadaku pada membuat kalian agama ya. Membuat kalian lari dari apa yang aku alaihi alain tadi. Memanggilmu mengajakmu ya. Gimana maksudnya? Inat itu pertentangan. Wal isror itu ini apa? Isror itu bersikuku. Oh, pertentangan. Janganlah kalian bersikuku pertentangan atas apakah dar membuat bersikuku dan kufur terhadap. Nah, bersikuku di atas kekafiran kepada Allah. Nah, di atas kekafiran terhadap Allah. Maka apa yang menimpa kalian dan menimpa kalian seperti apa yang menimpa kaum Lut, kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh dari kebinasaan. Dan tidaklah menimpa kaum Lut dan apa keadaan dan keadaan mereka dari azab yang bibaid yang dekat bibaid ini. Baik jauh. Oh, yang jauh dari kalian tidak ada lafid, tidak di rumah dan tidak di masa Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu azabnya kaum-kaum yang sibukkan tadi itu enggak jauh dari kalian, baik enggak jauh jaraknya dari rumah kalian ataupun enggak jauh waktunya dari kalian. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi ay yusibakum mislu ma asaba qauma Nuh. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Wahai kaumku, jangan sampai permusuhan kalian kepadaku membuat kalian tertimpa seperti apa yang menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Wa ma qaumu lutim minkum bibaik. Begitupun ya, kaum Lut itu tidak jauh dari kalian. Jadi kaum-kaum yang sebutkan ini, Nuh, Hud, Saleh, kemudian Nabi Lut itu enggak jauh dari masa ataupun daerahnya Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam. Misalkan Nabi Syuaib ini memberikan kaumnya bahwa kalau kalian menentang ya dakwah aku ya, dakwah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kalian pun akan dinimpa musibah. Kalian akan ditimpa kebinasaan sebagaimana itu telah menimpa kaum-kaum yang enggak jauh dari kalian. Yang enggak jauh tempat tinggalnya dan enggak jauh waktunya dari kalian. Karena ini kan berdekatan ya, sambung menyambung ya. Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut dan Nabi Syuaib ini jaraknya atau masanya itu enggak jauh ya. Maka harusnya kalian yang masih dekat ya, ibaratnya nih ya belum hilang dari ingatan bagaimana kaum-kaum tersebut dibinasakan, harusnya membuat kalian takut diazab seperti mereka. Tapi memang dasar orang kafir gitu ya. Mereka tetap bersikukuh ya, di atas kekufuran mereka apapun nasihat yang diberikan ya. Walayadzubillah. Semoga kita menjadi orang yang mudah dinasihati. Naam ya, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الواو حرف عطف استغفروا فعل الأمر الواو sebagai fa'ilnya memohon ampunlah kalian kepada Rob kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku maha penyayang dan maha apa mencintai. Al-wawu harfu adfin istaghfiru fi'il amr al-wawu sebagai fa'ilnya Robbakum maf'ulun bih kum mundafun ilai thumma harfu atfin tubu maktuf Tubuh tuh fi'il amr. Fi'il amr al-wawu sebagai fa'ilnya. Ilaihi jar wa majur. Inna harfu taukidin wa nasbin. Robbi isimnya al-ya'u mudhofun ilaih. Rahimun khobar inna. Wadudun khobar inna. Ayat jumbo. Watlubu min rabbikum al-maghfirata lidhunub. Al-maghfirata lidhunubikum. Tumarji'u ila ta'atihi wastamiru 'alayha. Inna rabbi rahimun katsirun al-mawaddati wal mahabbati. Inna rabbi rahimun katsirul mawaddati wal mahabbati. Inna rabbi rahimun katsirul mawaddati wal mahabbati liman taba ilaihi wa ana wal anaba. Enggak ada alif lamnya, wa anaba. Wa anaba. Yarhamuhu wa yaqbalu taubatuhu. Taubatahu. Wa fil ayati isbatun sifat. Jangan isbatun, mudab dia. Wafil ayati isbatu sifatir rahmati wal mawaddatillahi ta'ala. Wa kama yaliku. Kama yaliku bihi subhanahu. Dan dan mintalah kepada Rob kalian ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Kemudian kembalilah kalian kepada ketaatan dan lanjutkanlah di atas kata ketaatan itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih yang banyak apa kecintaannya kepada yang bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Dan mengasihi dan menerima taubat. Dan nah, dalam ayat ini adalah mengandung. Ayat ini mengandung penetapan sifat rahmah dan maudatil. Itu ya sifat ini apa? Penuh cinta ya. Dan sifat penuh cinta Allah Ta'ala seperti yang layak artinya. Yang layak bagi Allah yang Maha Suci. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan memohon ampunlah kalian pada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha apa namanya maha memberikan rahmat wadud dan maha mencintai. Ini adalah perintah dari Nabi Syuaib kepada kaumnya agar mereka memohon ampun ya, karena mereka yang pertama telah menyekutukan Allah dengan Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, mereka banyak berlaku curang dalam perniagaan dengan mengurangi takaran dan juga timbangan. Dan Nabi Syuaib mengingatkan bahwasanya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Sebanyak apapun dosa kalian, kalau kalian bertaubat kepadanya, maka taubat kalian akan diterima. Wadud ya, penuh cinta ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Di dalam ayat ini mengandung penetapan sifat rahmat dan juga kasih sayang atau penuh cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat para ulama itu ketika berbicara tentang nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala selalu diiringi dengan kama yaliku bihi subhana, yang sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pun punya rahmat ya, punya kasih sayang. Manusia pun punya cinta. Tapi tentu ya rahmat dan kasih sayang dimiliki oleh manusia tidak bisa dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bicara tentang sifat yang maha agung, ya, yang tidak bisa dibandingkan, ya, laisa kamitslihi syai', ya. Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika bicara tentang nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita di Al-Qur'an atau dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tanpa melakukan takwil, ya. Memalingkan maknanya ke makna yang lain. Apalagi sampai ta'til, menolak maknanya. Jadi, ya, dahulu ketika Al-Qur'an ini turun, yang mana di Al-Qur'an banyak membawakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat tidak pernah mempertanyakan tentang, ya, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentawilah karena ini sesuatu yang mudah dipahami. Adanya beberapa kelompok Islam yang menyimpang dalam masalah meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu biang keroknya adalah filsafat, ya. Ketika filsafat masuk pada Islam, yang kemudian filsafat ini malah mempertanyakan segala sesuatu, ya, sampai, ya, mereka mempertanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang yang akhirnya tersesat, ya. Padahal kita tuh diperintah. Ini prinsip, ya, prinsipnya adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, ya. Silakan kalian bertafakur pada ciptaan Allah, ya. Lihatlah bagaimana Allah menghamparkan bumi, bagaimana Allah meninggikan langit, lihat bagaimana Allah membuat laut segitu luasnya, bagaimana Allah menjadikan gunung segitu kokohnya. Itu yang jadi bahan tafakur. Adapun tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita, ya, bertafakur di situ, karena akal kita enggak akan sampai. Nah, sesatnya beberapa kelompok Islam, ya, itu karena mereka apa? Menggunakan akal mereka, ya, dalam berusaha memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mereka pada akhirnya ada yang terjatuh pada, ya, menolak sebagian, ya, nama dan sifat Allah atau memalingkan makna dari makna aslinya. Padahal Ahlussunnah Jamaah, ya, simpel, ya. Ketika misalnya Allah menjelaskan Allah Maha Melihat, ya, Allah Maha Mendengar, ya sudah, kita yakini saja bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ditanyakan bagaimana mendengarnya Allah, melihatnya Allah, apakah, waliyazubillah, kita tanya apakah dengan telinga, apakah dengan mata. Maka prinsipnya laisa kamitslihi syai', ya. Jadi kalau ada ayat yang bercerita tentang Allah Maha Mencintai, Allah Maha Rahmat, ya, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, kita katakan kita imani sifat tersebut, ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kan simpel kayak gini. Jangan malah, ya, ditakwil ke makna yang lain. Kecuali ada qarinahnya. Kecuali ada memang aspek yang membuat maknanya bisa dipalingkan. Intinya ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu maknanya bukan makna langsung, ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah benar, ya. Ketika bertemu dengan ayat yang mengandung nama dan sifat Allah, kita yakini apa adanya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Baik, mungkin sampai sini untuk tafsirnya, ya. Kayaknya ada pertanyaan nih sebelum ke hadis. Tafsir 87 tadi at-tadbir dibaca jar, apakah bukan rafa karena na'at dari kata sebelumnya, Ustaz? Tafsir 87 kita lihat dulu. Yang mana nih? Oh, ini bukan na'at, ini mudafilah, ya. Ini kalau kayak gini, innaka la antal aqilu hasanut tadbiri. Kan enggak mungkin jadi na'at orang ini enggak ada alnya gitu, ya. Lagi pula jadi aneh ngertiinnya kalau ini dibilang na'at, ya. Karena tadbir itu bukan kata yang maknanya sifat, ya. Kan na'at itu harus kata yang maknanya sifat. Tadbir mah bukan sifat, dia perbuatan, ya. Nah. Ayat lain ini, Ustaz. Maaf, ya, Ustaz. Di cetakan Al-Qur'an yang lain itu Al-Hasanu soalnya. Oh, tadi Al-Hasanu yang di sini, maaf. Oh, antum ada, yeah, cetakan Al-Qur'an saya Al-Hasanu. Maaf. Oh, ya, enggak apa-apa. Jadi, yeah. Sekalipun Al-Hasanu tetap aja setelahnya at-tadbiri, karena ada keadaan yang membolehkan mudhaf itu ada alnya. Nah, itu contohnya, ya. Jadi tetap aja at-tadbiri itu enggak dibaca at-tadbiru, karena enggak bisa dibaca at-tadbiru. Tadbir itu kan perbuatan, ya. Perbuatan itu nggak bisa jadi sifat, ya. Tidak bermakna sifat, ya. Jadi tadbir itu tidak bisa, mau pakai al ataupun nggak pakai, dia sama-sama mudhaf ilaih, ya. Seperti itu, Pak Edi. Ya, nah. Ayat 89, komi irob panjangnya gimana Ustaz? Maksudnya gimana? Oh, ya biasa aja ya, harfu nida, komi munada, ya, mabniun. Kan kalau semua yang bersamu sama yang mutakalim, itu kan dia mukaddaro ya. Jadi mukaddaro itu ala makobla, ya ilmu takalimi itu. Cuma ini karena dia dibuang, nanti ditambahkan aja. Walia al-mahzufatu, ya. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi gitu. Nah, kita lanjut ke tafsirnya. Berarti sekarang tafsir itu berapa ya? Tafsir. Hadis ya. Ini ya, ayat hadis 78 ya. Babu sidqil imani wa ikhlasihi, betul? Benar. Ya, 78 Ustaz. Ya. Baca Bu Marsi. Bu Marsi, baca Bu. Ya, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya, ya, baca-baca. Ikhlas. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sidqil imani wa ikhlasihi. Haditsu Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala لما نزلت أعوذ من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو شرك ألم ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka ladzulmun 'adzim. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya'i babu qaulillah ta'ala wa laqad atayna Luqmana al-hikmata. Bab pembenaran iman dan syirk itu kejujuran ya. Bab kejujuran iman dan keikhlasannya. Hadis ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, lama ketika turun ayat, wahai orang-orang yang bukan wahai orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan, mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang Muslim merasa berat dengan hal itu, gitu ya Tete? Iya betul. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, manakah di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Gitu kan? Iya betul. Rasul bersabda, Allah berfirman, bukan, Rasul bersabda ya ini ya saja. Iya Rasulullah. Tidaklah begitu. Sesungguhnya itu adalah yang dimaksud syirik. Tidakkah? Kok belum sih? Tidakkah kalian mendengar? Tidaklah kalian mendengar apa yang Luqman katakan kepada anaknya dan ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat musyrik kepada Allah. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Al-Anbiya, bab perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami telah menurunkan kepada Luqman Al-Hikmah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bab sidqil iman wa ikhlasi, bab tentang kejujuran iman dan keikhlasannya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah meridainya, yang berkata, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Syakwa dari kaum muslimin itu membuat kaum muslimin merasa berat. Maksudnya gini, mereka menyadari bahwa manusia itu pasti akan jatuh pada kesalahan, akan menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka merasa kalau iman itu harus murni dari semua bentuk kezaliman, rasanya sangat berat. Ini Masya Allah ya, padahal para sahabat itu adalah manusia yang paling mulia ya. Yang mereka sangat menjaga amal mereka. Yang mereka sangat menjaga akidah mereka. Tapi lihat bagaimana ya ketakutan mereka terhadap hal-hal yang bisa mengotori keimanan mereka. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah ayyana la yadhlimu nafsah. Wahai Rasulullah, gimana caranya kita tidak menzalimi dirinya sendiri? Enggak mungkin, setiap manusia itu pasti jatuh pada kesalahan, menzalimi dirinya, menzalimi orang lain. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka mereka sangat khawatir kalau keimanan mereka itu terganggu dengan kezaliman yang mereka lakukan. Tapi Rasulullah akhirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud itu menzalimi di sini bukan menzalimi diri sendiri atau orang lain, tapi qala laisa dzalik innama huwa syirk, ya. Bukan begitu, ya, bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud adalah kesyirikan, ya. Alam tasma, tidakkah kalian mendengar apa yang disampaikan oleh Luqman, ya? Luqman tadi. Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya ketika dia menasihati anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab para nabi di bab firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna Luqman al-hikmah, sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman yang sifatnya maksiat, ya. Tapi kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah manakala seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud di ayat yang tadi ya, bahwa tidak banyak putus-putus ya. Iya Bu, nggak kedengeran sama sekali Ustaz. Iya sekarang. Boleh mencampur adukan antara gimana dengan kesyirikan. Kesyirikan hilang Ustaznya. Kayaknya sinyal nih. Kita nggak tahu, kasih tahu dulu deh di WA. Nggak sadar. Kan sudah selesai juga mungkin. Iya. Ustaz, suaranya hilang. Bukan suaranya ini, Mak. Ustadznya udah terpental. Suaranya ustadznya kali. Ya, bukan suaranya ini. Kebawa angin. Apa, Mi? Apa sih? Ya, tutup aja dah. Bapak-bapak tutup kali ya. Udah ya, sekalian selesai aja kata Ustaz. Oh, iya udah. Silakan bapak-bapak tutup, Pak Edi apa Pak Junaidi. Ada Ratul Majelis. Ya. Mari kita akhiri saja majelis ini, Bu. Ya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Bapak, Ibu, Assalamualaikum.